di rojo ratu kuto rangwono rojo kawe keke nyolong dewi sinto ini cerita Japanese story of Ramayana dua insan romantika cinta bagai di surga sama memadu cinta kawana pun menggila yuduhai duri dari hop shadu. Kisah legenda yang jadi trendsetter di dunia nyata, tali asmara yang kini telah hilang. Dua cinta ternoda, orang ketiga obses, fucking Hello Kitty, yes, yes, fuck yes. Yeah.